daimatan. Sallu ala Nabi Muhammad. Tausiah Muharraman akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang setan gentayangan dan sagawe rupeto hingga pupu senjaman ingsun nyirep keniwe samurko meperharta ning ponco saben ulesing netro linam barang sekawalasan ingkang paring kamulyan sang yang jati pangeran jiwa kalbu samudra peputon ning laku tumuju dateng Gusti datang amur pangku mati manunggaling kaula Gusti krentek ati bakal tumati mukti ingsun tanpa piranti. Sumebyar ing sukmo madu sarining perwito maneka warna prada bangun praja sampurna sengkala didamuksa kala bendunya tasirna ya sing rasa santika mugia ten setia pusaka kalima sada yakti dadi mustika sajroning jiwa raga baca mulya waskita tikaya bawa leksana biar manjing sikla sepohuto tan kena iso panelo jaga bunga sumringa datar ing waya-waya satrio toto semboto wiratama katon sewu kartiko kataman wahyu kala sepo memuji ingsun kanthi suwita linuwung sekara kanda arum surab tubaku melun kinulan niat ingsun angitung sabto kang luhur titah sang yang agung rembesing tresno ta tondo luhing netra rasa rasa rasaning ati kadya tirta kang suci kau istara japa mantra ku kondang dadi pepadang bali lahir sang yang wenang nawa dewa jawata talita siko tawana prasita sidikara ing sasana asmara laya Sri Narendra kala sewa wini suda ing kekono datang ing sewu arsa sallu ala nabi Muhammad selawatan. Sallu ala Nabi Muhammad. Do elingo iki jamane wis tuwa. Tuntunan agama dadi anggap kuno. Lakonono ajarane Wali Songo sing ra kersa aja nyocot aja ngina sing bengoke banter tak dongake utange lunas amin sing ora bengok mulih meteng amin Allahumma shalli wa sallim aku mau selawatnya apa, kono suaranya kepiye iki. Aku mau ketok pop, kono kok dangdut kepiye ta iki. Ya alon-alon, alon-alon. Ajarane Wali Songo warna-warna. Wah, dadi dhuwur banget iki. Kedhuwuran. Ya, dokke. Ajarane. Lah sak mono kedhuren mudhun ya ora iso. Piye? Sedang. Lah ngulangi kok piye iki? Ajarane Wali Songo warna-warna. Zikir talil kirim donga lakonono maca Quran lan sholawat kulinakno ziarah kubur aja nganti dilalekno Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi meneng malang rusak suasana malah kaya ledek munyuk ketuplak ketupluk sengiti aku tenang no bae ngolak sing gampang mau tabui ra iso mau tabui ketuplak ketupluk ketuplak ra masuk dek wis meneng bayaramu ra jelas meneng bae sing nyekel mik mohon selawatan kumisen jenggoten lak jenggot niku sunah dingu lak kumis niku malah sunah dikerok al fitratu khamsatun al khamsatu minal fitrah kumis dikerok kuku diketok bulu ketiak sunahe dicabuti dadi ibu-ibu bapake kondur saking sawah kok sari sunah rasul

bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wallahu muwaffiq ila aqwamid thoriq ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semua putra-putri Indonesia, sopan santun berakhlak mulia. Pancasila ada dalam dada, ajib-ajib jos Indonesia Raya. Kami semua putra-putri Indonesia, sopan santun berakhlak mulia. Pancasila ada dalam dada, ajib-ajib jos Indonesia Raya. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Indonesia banyak suku dan bahasa, kekayaan yang harus kita jaga. Tanah airku kaya alam dan pulaunya, mari kita rawat itu semuanya. Oh tanah airku Indonesia, Indonesia Raya, tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya. Kita-kita semua anak Indonesia, jadi satu garis dan katulistiwa. Beda-beda tapi kita tetap satu jua, bersatu padu dalam membangun Nusantara. Kita-kita semua anak Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia. Dari Sabah sampai Merauke itulah kita, jadi satu padu itulah Indonesia. Oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya. Kreatif itu enggak apa-apa. Semua solawat itu dari lagu dangdut juga enggak apa-apa. Keri gawe dangdut boleh. Tinggal rabi ya ora apa-apa. Atiku rasane loro, nyawang riko adoh karo agomo. Randuwe toto kromo, Qur'ane ra diwaca, salate ya ditinggalno. Apa iki wis jamane, cah-cah enom kelangan akhlake. Wong tuwa diseneni, guru ya dikepui, ayo rene gendang ngaji. Solawat. Ya Rabbi bil Mustafa, balik maqasidana waghfir lana ma mado ya wasial karami huwal habibul ladhi turja syafa'atu li kulli haulim minal ahwali muftahimi. Budaya tidak kenal Islam, niku salah. Justru masuknya Islam melalui budaya. Sing ibu-ibu sering bersani niko, nerangke babakan mati. Cukup nganggu lagu judule Tore Tore Putih. Ayo, ini rasane aku ya, awake dhewe nyanyi dini. Yo nyanyi sing banter. Tore Tore Putih. Niki wong sing ora tau gelentah lilang. Kula terangke niki, lak jenengan ora setuju ya ora apa-apa, duwe pemahaman dhewe-dhewe. Turi-turi putih. He wong piyungan sira kabeh tak tuturi. Wong kuwi yen wis mati dibungkus kain kafan rupane putih. Ditandur niku artine dikubur. Kebon Agung niku artine kuburan. Men ngerti niku kuburan biasanya diweni patok. Yen patok siji niku jenenge tenger, kuburan niku patoke loro, berarti tenger-tenger. Wong mati niku tenger-tenger. Napa enten hadise ana Kang? Al mayyitu fi qabri kal gharik al mughawis. Yang tadiru dakwatan talhakuhu min abihi au min akhihi au min sadiqin lahu wa idha lahikadhu kanat ahabba ilaihi minat dunya wa mafiha wa anna hadayal ahyalil amwat addu'a wal istifat. Ayo, sapa sing ngomong rana dari ini wong mati niku tengah-tengah. Almayitu fi qabri kal gharik al mughawis. Mayit itu di dalam kuburnya seperti orang yang terombang ambing di banjir bandang. Wus, wus, tengah-tengah. Al-mughawis yang membutuhkan pertolongan. Niki wae. Al-mughawis diombang-ambingkan, yang tadiru dakwatan, yang menunggu doa. Talhaquhu min abihi, doa yang diharapkan dari bapaknya, ibunya, au min akhihi atau dari tetangga-tetangganya, au min shodiqin lahu atau dari kanca-kancanya. Wa idza lahiqathu, dan tatkala doa itu sudah diterima oleh yang mati, kanat ahabba ilaihi minat dunya wa mafiha, maka doanya orang hidup itu lebih disukai oleh yang mati daripada dunia seisinya. Ini kurung ngono kan. Jadi dulurmu sing wis mati mau kirimi Fatihah, ini ku luwe seneng tinimbang dikirimi kendang. Kenapa? Wa anna hadayal ahya lil amwat, kata sesungguhnya hadiah orang hidup kepada yang mati, addu'a wal istighfar, donga lan istighfar. Niki nyuwun sewu menyampaikannya dengan bahasa budaya. Tapi yang perlu diingat, jangan sampai budaya niku ngalahke agama. Maka bahasa yang benar membudayakan agama, bukan mengagamakan budaya. Inilah Islam di Indonesia, Pak. Sudah selawatan dulu. Sholli wa sallim ta'ala iman ala madan. Iman kepada wajah, walau Sorry.